رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد باب التوكيد والتوكيد دربان لفظيون ومعنويون توكيد تو ada dua توكيد لفظي dan توكيد معنوي فلفظي apa yang dimaksud dengan توكيد لفظي إعادة اللفظ الأول بعينه I'adah, pengulangan lafaz yang pertama bi'ainihi, dengan lafaz itu sendiri. Sawa'un kana isman, apakah itu isim? Nahu ja'a Zaidun, Zaidun. Lihat, Zaidun yang pertama fa'il dari ja'a, Zaidun yang kedua taukid lafzi. I'adatul lafzil awal bi'ainihi. Pengulangan lafaz yang pertama ya dengan bi'ainihi, dengan lafaz itu plok. Secara plok lafaz itu juga. Ya. Au fi'lan atau fi'il. Pengulangannya fi'il. Ataki ata ya'ti, ataki ataki allahikun, ihbis ihbis. Ya. Pengulang ataki yang pertama fi'il madi. Ya, kafnya itu maf'ulun bih. Ya, dhamir muttasil bi mali nasbin maf'ulun bih. Nah, ataki yang kedua taukid. Itu orang yang lahik telah datang padamu. Ihbis, ihbis. Ihbisi, ihbisi. Nah, bukan ihbis ya. Ihbisi, ihbisi. Nah, ihbisi fi'il amr yang pertama. Ya. Yang kedua taukid. Taukid lafzi. Aw harfan atau ya itu berupa huruf. Nah, taukid lafzi isim fi'il huruf. La la abuhu bi ya. La, la, la yang pertama. Ya, harfu nafiin. Yang pertama, abuh. La, la, abuhu bihubbin. Ya. Bihubbin basnata innaha akhadat alayya mausikan wa uhuda. Nah. La yang pertama. Ya. Harfu nafiin. Nafiyah, la yang kedua taukid lafzi. Ya. Taibarakallahu fik. Abuh ma'khud min baha bi sirrihi bi makna ya. Udhiruhu wa afshahu. Taib. La la, abuh la la abu. La yang kedua taukid maknawi. Apa? Lafzi. Au jumlatan atau juga bisa berupa jumlah. Darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan yang pertama jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il maf'ul. Nah. Eh jangan bengong, alhamdulillah. Darabtu Zaidan yang kedua maf, apa namanya? Taukid. Taukid lafzi. Taib syarahnya dibaca sini. Ya. Fadol, Syahrul, baca Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ima qala syarihu rahimahullah ta'ala qawluhu babu tawqidi hadha huwa annahu as-salisi. Min tawabi'i wa tawqidu bima'na al-mu'akidu bikasri bi asril kafi min al-itlaqi al-masdari wa iradatu ismi al-fa'ili wa fihi salasun salasu wa fihi salasu lugatin ihdaha at-tawqidu bil-wawi min wakkada tawqidan wasan wasaniyatu at-ta'kidu bil hamzati wasalisatu at-ta'kidu bil alfi bil alifi bil alifi badalan anil hamzati min akkada ta'kidan wa ta'kidan Wal ula hiya al-fasuhha. Al-fusha. Al-fusha. Fusha itu mu'annas dari isim tabdil afsah. Mu'annasnya fusha, paling fasih. Terus? Wabiha ja'a atanzilu. Qala ta'ala wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Pakai waw, tawkid. Ini yang paling fasih. Terus? Wahuwa lugatan. Wahuwa. Lugatan. Lugatan. At-taqwiyatu. Yuqalu wakkadal amra wa akkadahu. Ida qawahu. Ida qawahu. Wastilahan dorobani kama qala al-musannifu ahaduhuma al-lafziyun. Enggak ada alnya. Ahaduhuma lafziyun ay mansubun ila al-lafzi lihusulihi min takririhi wa innama yu'ti bihi yu'ta bihi iya wa innama yu'ta bihi 'inda iradatil mutakallimi an yadfa'a qaflatal sami'i aw dhannahu bi mutakallimil ghalati wa huwa yajri fi jami'il alfazi fa yakunu fil asma'i wal af'ali wal hurufi wal hurufi wal jumali wasani ma'nawiyun ay mansubun ilal ma'na liusulihi min mulahadzatihi. Baik. Wa qawluhu babu tawqid. Nah, perkataan musannif babu tawqid. Ya. Hada nau asalis ini yang ketiga minat tawabi. Setelah kemarin ataf dan juga naat. Ya, berarti yang belum disebutkan ini taukid dan satu lagi badal. Ya, minat tawabi. Taukid bimakna al muakkid. Taukid itu maknanya di sini adalah muakkid. Dikasir fa dengan dikasurkan huruf fa. Ya, min itlaqil masdar. Dari penyebutan secara umum masdar. Taukid, masdar, taukid. Wa irada ismil fa'il. Nah, yang namun di sini yang maksudnya ada isim fa'il. Ya, taukid. Wa fihi salasu lughatin, dia ada tiga macam bacaan. Tiga lughah. Yang pertama at-taukid bil waw dari waqada yuwaqidu taukidan. Asalnya at-ta'kid dengan hamzah, at-ta'kid. Taukid, ta'kid, asalnya yang ketiga ta'kid. At-ta'kid. Hah? Ah. Gahar doang. Dinginan mengkerut. Aduh. Kalau panas ya kegerahan. Nah, taib bil alifi badalan min anil hamzah takkid dengan alif sebagai pengganti dari hamzah yang takkid. Ya, dia sama masdar dari akkada, ya akkada takkidan, akkada yuakkidu, akkada yuakkidu takkidan. Ya, yang pertama, yang kedua taqidan. Ya. Taib. Wal ula yang pertama pakai waw taukid hiya al-fusha. Ini yang paling fasih. Berarti kalau paling fasih yang lain juga fasih. Namun ini yang paling fasih. Wa biha ja'a tanzilu. Nah, dengan lughah ini pakai waw inilah yang terdapat dalam Al-Qur'an tanzil. Wala tanfur wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Dan janganlah kalian batalkan sumpah, ya, setelah kalian taukid, pertegas sumpah tersebut. Wau logatan, ini secara bahasa. At-taqwiyatu, penguat. Ya. Wa yuqal waqadal amra wa ya wa akkadahu. Nih, waqada. Iya. Menguatkan perkara tersebut. ya, wa akkadahu, dan dia menguatkannya. Ai maksudnya apa? Idza qawwahu, apabila dia menguatkannya, menguatkan perkara tadi. Ini secara bahasa lugatan. Wastilahan dorban, jadi kalau secara bahasa taukid itu penegas, penguat. Ya, bahasa kita kayak begitu, penegas, penguat. Nah, itu secara bahasa. Wastilahan secara istilah dalam ilmu nahwu, dia dorban ada dua. Kama qala al-musannifu ahaduha, ahaduhuma lafzi. Ya, i'adatul lafat, ya. Kalimat awal bi'ainihi itu kan, pengulanganlah kalimat yang pertama bi'ainihi. Kalau saya terjemahkan versi saya, bi'ainihi secara plok gitu. Hah? Secara plok-plok yang kalimat yang pertama diulangi plok. Nah. Ngerti-ngerti deh tuh antum plok. Apa antum plok? Antum kecebur ke kolam 3 meter plok plok plok plok plok begitu. Ya. Ya, mantap kemarin sakit dia, sakit plok. Nah. Oh, pilek. Kirain plok. Nah. Ya. Apa maksudnya lafzi di sini? Mansubun ila lafzi. Dia kan dinisbatkan ke lafaz. Kenapa? Li husulihi min takririhi. Ya, karena dia didapatkan taukid tersebut. Ya, diraih taukid tersebut dengan diulangi. Ya, dengan diulangi. Wa innama yu'tabihi. Nah, untuk apa didatangkan taukid itu? Didatangkan dia taukid lafzi itu inda iradatil mutakallim. Ketika si mutakallim, orang yang berbicara, dia hendak bermaksud ayat fa'a untuk menolak, ya, atau mengantisipasi ghaflah as-sami. Ya, ghaflah, kelalaian. Ya, si pendengar, yang nanti pendengar malah salah paham. Ya. Baik. Au dhannihi bil mutakallim ya al-ghalat, atau dia duga si mutakallim itu ya apa, atau dia duga si mutakallim dia keliru, maka diulangi ya, takut keliru diulangi. Qad dhahabtu, qad dhahabtu. Baik. Wa huwa yajri fi jami'il alfat, dan dia berlaku pada seluruh lafaz. Fa yakunu fil ism asma, dia bisa pada isim, af'al, huruf, jumal, ya, jumlah kalimat-kalimat. Nah, yang sani yang kedua maknawi. Apa taukid maknawi mansubun ila makna? Sama ini, dinisbatkan pada makna lihusulihi min mulahadatihi. Yang taukid tersebut didapatkan dari mulahadah, dengan memperhatikan lafaz-lafaznya. Ah. Tay barakallahu fik. Baca sini, siapa? Manto. Bismillah. Qala syarih hafidhallahu ta'ala wa huwa yajri fi jamil al-fadhi. Mana? Wa qawluhu. Wa qawluhu i'adatul lafdil awwali bi'aynihi au bi muradifihi. Famisalu tawqidil ismi bi'aynihi qauluka ja'a zaidun zaidun fa zaidun al awwalu fa'ilun ja'a fa'ilu. Oh ya yeah. Fa zaidun al awwalu fa'ilu ja'a wa zaidu wa zaidun tsani taukidun lahu. Nah, perhatikan pengulangan lafaz yang pertama bi'ainihi dengan lafaz itu sendiri, maksudnya au atau dengan muradifnya, atau dengan muradif. Muradif dari ya jalasa apa? Kok ada. Jadi nanti bisa saya katakan gini. Jalasa kok ada Zaidun. Jalasa kok ada Zaidun. Koma apa muradifnya? Waqofa. Waqofa. Waqofa koma Zaidun. Pengulangan lafaz. Ya. Baik, itu dengan muradif. Muradif itu persamaan atau sinonim. La ilaha Apa makna la ilaha, la ilaha illallah? La ma'budah, la ma'luha illallah. La ma'budah, ma'luha. Berarti ma'luha itu taukid. Dari ma'bud. Ya. Taukid apa? Taukid. Taukid apa? Lafzi apa ma'nawi? Ma'nawi. Kan beda. Iya. Tapi sinonim. Beda cuma lafadznya aja. Tapi maksudnya sama. Nah. Baik. Contoh taukid isim. Bi'ainihi ja'a Zaidun, Zaidun. Zaidun yang pertama fa'il dari ja'a, Zaidun yang kedua taukid lahu. Taukid dari Zaidun yang pertama. Terus wa misalu taukidihi bil muradifi qauluka anta bil khairi haqiqun jadirun. Nah, haqiq dan jadir itu mana sama? Anta bil khair haqiq jadir. Jadir kan layak, pantas gitu. Ya, anda dengan kebaikan layak, layak gitu. Pantas, pantas. Pantas dan layak kan bahasa kita sama ya? Ya, dia pantas mendapatkan itu, ia layak mendapatkan itu. Nah, terus wa minhu qauluhu ta'ala fajajan. Fajajan. Fijajan subulan. Terus li'anna ma'nal li'annal ma'na fi fijaji wa subuli wahidun wa hiya at-tariqul wasi'atu. Contoh taukid yang dengan muradif ini tadi udah kalau di Quran fijajan subula. Karena makna al-fijaj dan subul wahid itu sama. Ya, jalan-jalan atau berbagai jalan. Itu tariq al-wasi'ah. Tariq al-wasi'ah. Jalan yang luas. Nah, Syekh di sini menyebutkan tariq dikasih na'atnya wasi'ah. Berarti tariq itu mu'annas bisa juga mudzakkar. Bukan cuma tariqul wasi', namun bisa juga tariq al-wasi'ah, jalan yang luas. Terus wa misalu taukidil fi'li bi'aini khalian minal fa'ili qauluka ja'a ja'a Zaidun kamitsalil musannifi faja'a fi'lun madhin wa ja'a tsani taukidun lahu wa Zaidun fa'ilun lil awwali wa la fa'ilun lil tsani li'annahu lam yu'ta bihi illa li taukidil awwali la li apa nih la yus nada ila syai'. Kenapa mansub apa ini la yus nadi la yus nadu ila syai'in la yus nadu ila syai'in. Baik, perhatikan contoh taukid fi'il dengan aini, dengan kalimat itu sendiri yang khalian minal fa'il, yang dia kosong dari fa'il. Taukid lafzi fi'il qauluka ja'a Zaidun. Lihat ini juga sebagaimana contoh musannif. Ja'a ini fi'il madin yang pertama. Ja'a yang kedua taukid dari ja'a yang pertama. Nah, Zaidun fa'il ja'a yang pertama, bukan ja'a yang kedua. Iya. Ya. Karena tidaklah didatangkan fa'ilnya melainkan untuk taukid yang pertama. Ya, wala yusnadu ila syai. Ya, dan dia tidak wala yusnidu. Wala yusnidu ila syai'in. Dan ja'a yang kedua tidaklah membebankan sesuatu apapun. Artinya kan kalau ada fi'il dia membebankan yang lain. Kalau ada fi'il berarti mesti punya fa'il atau naibul fa'il. Ya enggak? Nah, yang ja'a yang pertama dia yusnidu ila syai'. Ya. Yeah. Dia membebankan kepada fa'il ya, isim rafa yang sebagai fa'il dari dia atau naibul fa'il dari dia. Nah, kalau ja'a yang kedua enggak. Ya, yeah, dia enggak maksa. Paham enggak sini? Hanya ja'a yang pertama. Ngerti sini mantok? Iya, insyaallah. Nah, terus wasyahidu fi misal musannifi qauluhu ataki al-lahikuna wa amma ihbisi famin taukidil jumlati li'anna ihbisi fi'lu amrin wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta wa thani Misluhu fi'lun wa fa'ilun tawqidun lil jumlatil ula. Wa misalu tawqidihi bil muradifi qawluka ja'a hadara zaidun. Wa misalu tawqidil harfi bi'aynihi an yuqala hal qama zaidun. Fataqulu na'am na'am aw la la wa kamisalil musannifi. Na'am. Ya. Syahid contoh yang dari perkataan musannif ataki ataki lahikun. Dari contoh yang musannif bawakan bukan ihbis ihbis. Bukan ihbisi ihbisi. Ya, namun yang pertama ataki ataki. Ya, karena yang ihbisi ihbisi itu taukid jumlah. Bukan taukid fi'il. Nah, karena ihbisi fi'il amr. Fa'ila domir mustatir fihi wujuban takdiru anta. Yang kedua, sama. Fi'il fa'il. Berarti ini taukid jumlah ihbisi-ihbisi. Ya, dia nanti jumlah sebagai taukid, jumlah taukid yang pertama. Yaitu tadi apa? Ataki-ataki. Nah, contoh taukid yang muradif ja'a hadara, karena makna hadara itu ja'a, telah datang, telah hadir. Zaidun. Kalau huruf hal qama zaidun, antum katakan na'am na'am atau la la. Atau sebagaimana dicontohkan oleh musannif. Kalau contohkan musannif apa? La la. La la abuhu, gitu ya. Wa misalu taukidihi bil muradif qauluka. Ai na'am, makna ai adalah na'am. I itu maknanya adalah na'am. I na'am qama zaidun. Atau bisa na'am ajal qama zaidun. Makna ajal adalah na'am. Ya, Salman Al-Farisi ditanya, "Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah?" Qala ajal. Ajal maknanya apa? Na'am. Na'am maknanya i. Iya. Yes, yes. Nah, i i. Ya, taukid lafzi. Atau muradif i ajal. Atau i na'am. Ya. Taib. Wa misalu taukid jumlah al-fi'liyah bi'ainiha. Taukid jumlah fi'liyah dengan lafad itu sendiri. Dorabtu zaidun, dorabtu zaidun. Dorabtu zaidan. Maka jumlah dorabtu zaidan yang pertama. Jumlah dorabtu zaidan yang kedua. Taukid dari yang pertama. Ula, yang pertama. Ya. Wa misalu dzalik contohnya ini fil ismiyah qauluka zaidun koma zaidun koma. Jumlah ismiyah. Maka jumlah zaidun koma itu taukid dari zaidun koma yang pertama. Wa misalu taukidihi qaulkidihi ma bil muradif jaa zaidun hadara zaidun. Karena makna hadara adalah jaa. Zaidun sakitun zaidun shamitun. Makna shamit adalah sakit. Taib barakallahu fik. Shamit ya. Taib. Shamit itu. Ya. Apa? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Shamata, shamata. Yasmutu. Ya. Shamit isim fa'il. Sakit. Sakata yaskutu orang yang diam sakit. Orang yang diam juga dikatakan somit. Taib faidatan itu yang pertama al aksar fit taukid al labdi yakunu fil jumal. Kebanyakan pada taukid labdi itu kebanyakannya pada jumlah. Taib, ini cukup ya. Udah siang banget jam 2 subhanakallah. Hendak sudahlah. Dan nanti stop kau.